apa hukum bersalaman dengan guru yang bukan mahram? Tengok dulu gurunya. Kalau lah tua nak mati. Tapi kalau muda cantik. Lipstick 2 inci. Dempul tobal. Siko hijau, siko biru. Anak-anak. Itu membangkitkan nafsu jahat. Ustaz potong reuni. Ambo reuni SD potong. Ambo tamat SD tahun 1990. 29 tahun tak bersua. Sampai situ ambo salam semua. Guru ambo tu kini umurnya 70. Matonya pun tak boleh tengok ambo. Ambo salam. Tak tanya Ustaz Soman, tak boleh salaman sama tak marah. Kau orang tua. Inyon tak bernafsu, awan tak bersahwat. Nah, jangan sok bersalam anak-anak gadis kah? Anak-anak gadis salaman. Nah, kenapa Ustaz salaman? Murid saya. Awak menganggapnya murid. Inyon menganggap awak artis. Oleh sebab itu, ambo sampai kini di UIN. Sama mengajar sama Ustaz Safrinaldi. Tak pernah ambo salami mahasiswi-mahasiswi. Dulu waktu ambo bawa balik kuliah. Baru-baru pertama mengajar, belum nikah. Datanglah mahasiswi. Ustaz, ini pertemuan terakhir ya. Tidak boleh salaman laki-laki, perempuan tak mahram. Dari jauh. Waktu dia mengulurkan tangan, dari jauh. Iku tidak pernah mempelajari di Mesir, di Maroko. Dari mana? Mahabharata. Aca-aca kaya hal hei, goch-goch-goch dah hei. Jangan kalian mau dipegang-pegang laki-laki. Dipegang-pegangnya tangan kalian. Dikasihnya minum kalian pakai mix makeup, vodka, mabuk kalian. Akhirnya hilang kehormatan kalian. Tengok di botol tertulis, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja 5.000 perak tak laku, apalagi kehormatan kalian. Kalian yang laki-laki, punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya saudara perempuan, jaga kehormatan. Itu baru akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, karena penghuninya baik-baik, karena menjaga kehormatan. Laki-laki yang membiarkan anak gadisnya dipegang-pegang tangannya, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? La yadkhulul jannata dayus, dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yaghalu ala maharimihi, membiarkan anak gadisnya bergandeng tangan. Papa, papa, papa, kami pergi jalan-jalan ya. Pergilah. Sampai pagi ya, Pak. Enggak apa-apa. Ibu pun sama juga. Kenapa ibu izinkan? Ibu harus berkeras. Enggak boleh, Pak. Kadang bapaknya keras, ibunya pula. Enggak boleh. Kejap aja. Tidak. Kasihlah, Bang. Awak dulu yang parah ini dulu. Kalian yang pacaran-pacaran, ambil nomor, buang, delete. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan kalian pakai jilbab. Kenapa pacaran? Ini pacaran syariah, Ustaz. Kami bukan pacaran. Ini sekedar pertemanan aja. Manggilnya pun ya akhi, ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya habibi ya habibati. Bulan keempat ya almarhum almarhumah. Apakah orang bercadar dikatakan sesat? Jilbab ajaran Islam. Cadar ajaran Islam. Maka bolehkah mengejek orang berjilbab? Tidak. Maka siapa yang mengejek orang bercadar sama dengan mengejek orang berjilbab, sama dengan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak setuju bercadar, jangan ejek. Hai perempuan yang bercadar, kalau ada yang mengejek-mengejek kalian, kenapa kalian bercadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku. Aku bercadar bukan menjaga keningku. Aku bercadar bukan menjaga hidungku. Lalu kenapa kau bercadar? Aku bercadar menjaga mata lakimu yang gatal. Perempuan yang cantik, lebih bagus dia bercadar. Bayangkan kalau ada perempuan cantik dari Kuansing ke Pekanbaru tak bercadar. Habislah macet jalan Sudirman, supir-supir angkot bertabrakan semua. Meleleh helius berangkat. Bayangkan kalau kalian yang cantik-cantik mahasiswi tidak bercadar, masuk di kelas duduk paling depan. Banyak dosen-dosen tuh menulis whiteboard sampai habis ke lantai. Jadi mahasiswi sekali ya, Pak udah habis. Oh iya. Bagus kalian bercadar. Kenapa kalau ada perempuan bercadar kalian aja? Hai, ninja nih. Kenapa kalau perempuan bercadar kalian ejek, tapi perempuan pakai rok pendek kalian diam? Kenapa kalau perempuan bercadar kalian olok-olok, tapi kalau ada orang yang tidak bertudung kepala kalian diam? Berarti otak kalian sungsang. Ustaz marah? Enggak, lapar aja sikit. Enggak, bercanda. Saya sudah makan tadi. Sudah makan di hotel, di sini pula makan langsat duku, Masya Allah. Bagaimana cara hijrah agar istiqomah dari cinta yang haram? Cinta, per. Kalian sekolah aja yang betul. Sekolah, ustaz. Saya mau menjalin hubungan ini dengan dia. Setelah melihat wajahnya malam tak tidur, siang tak kenyang, sedang bayang siang dan malam jadi kenangan. La ilaha illallah. Kau sekolah aja. Taman Aliyah ini dari Cerenti, nanti sambung. Kalau hebat baca Quran, muhatam Quran, hafal 30 juz, beasiswa menunggu engkau di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pulang kau jadi dokter spesialis, kerja di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Dokter spesialis, siapa yang tak mengejar engkau? Aku aja ustaz, peot udah tua lisu, kurus 42 tahun, umur hampir 43. Coba tengok komen-komen di FB, di Instagram. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Apa lagi kalian yang ganteng-ganteng ini? Yang penting kalian serius saja belajar sekolah. Tak ada untuk pacaran. Pacaran kalian. Hamil, muntah-muntah. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Melahirkan anak, mati. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Anak lahir yang menjaganya, menyusukannya. Laki-laki apa perempuan? Dia enak aja jalan sana sini. Dia datang-datang sekali jadi. Modal flash disk saja. Jaga kehormatan kalian. Kalau tak juga bisa kalian jaga, nanti saya mintakan import dari Jepang. Celana dalam pakai gembok. Apa hukum sholat orang yang bertato? Ini mancing-mancing aja. Jawabannya udah banyak, macam-macam video. Orang yang bertato sholatnya sah, karena air wudhu tidak menghalangi. Yang menghalangi air wudhu itu kutek. Tapi kalau daun inai, daun pacar, tidak. Yang tak boleh itu kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Bagi undangan, daki, jari kiri pula itu. Gimana nih, cebok? Habis cebok, itulah dibuatkan ke bawah. Enak ya, iya. Apa resepnya? Coba tengok anak-anak Aliyah, ada bukunya panjang. Mana ada anak Aliyah? Ustaz kok tahu? Saya dari Aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Kuku kami dipiksa dulu itu, kuku. Nah, mana kuku panjang? Kuku panjang, dipukul pakai penggaris. Ustaz, kuku panjang, potong. Asfaraka kuku, inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Ini kadang kita sholat, ruku, Allahu Akbar. Panjang kuku lu sekarang. Panjang. Akunya potong. Hari apa potong kuku? Hari? Jumat. Hari Jumat potong kuku. Hari Jumat mandi. Hari lain tak mandi. Mau sholat Jumat mandi, harum. Jangan sampai masuk masjid, kawan ingat Allah. Kawan sebelah ingat ketiak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketiak. Nah, kau pakailah. Bulu ketiak dicabut. Kuku dipotong. Jangan dibalik. Kuku dipotong. Bulu ketiak dipotong. Kuku dicabut. Bulu ketiak kalau dipotong nanti tumbuhnya kasar, nah beginilah. Islam itu semua diaturnya, sampai kuku kaki, sampai bulu ketiak, sampai semua diatur oleh Islam. Makanya udhulu fisil mikafah, masuklah Islam secara sempurna. Hai preman-preman yang sudah tobat, yang betato-betato, jangan kalian hiraukan cakap orang. Apa ente betato kok masuk masjid? Aku betato masuk masjid. Kau tak betato tak pernah ke masjid. Dulu dia preman, bertato, sekarang hafal Quran, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Selesai sholat, apa kata jamaah? Iku waswaswa sembahyang tadi Rasulullah tidak sah. Iku imam mau aku bertato. Hei setan. Aku memang bertato, tapi aku hafal Quran. Kau tak bertato, kul huwallah aja ya tuh. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Apa hukumnya jika seorang caleg yang menyogok rakyatnya, memberikan uang, jilbab, baju, afdal? Apa hukumnya Pak Ustaz? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Datang dia ngasih beras, ambil. Datang dia mengasih duit, ambil. Kumpulkan berasnya di masjid raya, jual bolismen. Kumpulkan duit semua, buat mana pengurus masjid? Buat pengurus masjid, buat situ kotak infak, kotak sedekah, kotak dari caleg. Setuju? Enggak samu, tadi pakai tepuk tangan. Tadi ambil duitnya, jangan coblosannya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke masjid. Setuju. Jangan golput, wujudkan pileg dan pilpres yang aman, damai, sejahtera. Hindari money politik, penyebaran duit. Hindari penyebaran hoax, kabar berita bohong. Dan wujudkan negeri ini, semoga terpilih anak-anak bangsa yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Amin. Nah, jadi kalau begitu nanti ada telepon, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Kwan Sing, Pak Ustaz. Ya, Cerenti, oke. Okay. Ini ada yang ngasih duit, Pak Ustaz. Ambil. Boleh dibawa balik, Pak Ustaz? Jangan. Berapa dia kasih? 100 ribu. Haram. 2 juta, Pak Ustaz. Oh, banyak tuh. Jadi, Pak Ustaz, tetap haram. 100 ribu haram, 2 juta pun haram. Kalau bagi 2, Pak Ustaz, makruh. Kalau ada Ustaz bercakap untuk itu Ustaz hantu. Nyendong lah cakap. Ustaz pernah ditawari? Belum lagi. Kalau ada Ustaz, ambil istikharah. Usolli sunnatal istikharah, duit 2 juta sogokan caleg lillahi ta'ala. Istikharah itu kalau awak ragu antara elok ndak elok. Kalau namanya money politik ini sudah jelas haram. Sekali haram tetap. Kueknya nyebut haram. Haram. Tapi jilbab lah 3 diambil. Ibu, pilih yang mana? Pilih gambar yang mana? Ambo pilih yang iko, Buya. Kenapa pilih iko? Asal sembahyang, pojok mata nampak gambar ini. Tidak ada nampak yang lain, indah. Dek apa? Uponyo jilbab gambar ini. Totang waktu kami rebana, dapet 1 sen. Ya dana. Ya dana, la. Dapet 1 sen. Dapet jam dinding. Dapet surat Yasin gambarnya. Apa tak terbayang-bayang? Kalau dia memang amanah menyalurkan aspirasi umat, mengeluarkan perda, peraturan daerah bayar zakat potong atas, mengeluarkan perda, berbusana muslimah, mengeluarkan perda, masukkan 5 pelajaran agama di sekolah SMP dan SMA, angkat guru-guru agama, digaji dari APBD, pilihlah dia. Tapi kalau tidak, berkhianat, maka jangan pilih. Setuju? Kau Ustaz Somad, kau jangan-jangan caleg. Ampun tak mencaleg. Foto ambo memang banyak. 1, 2, 3 ompet. Tapi foto ambo tak ada di atas pokok kayu. Bapak ibu jangan curiga saya caleg. Tak level dia. Ambo wapres aja tak mau. Tapi ambo mengajak kaum muslimin muslimat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang amanah. Jangan sampai suara umat yang banyak ini mubazir. Setuju? Salah yang ambo sampaikan kok. Kalau salah panwaslu bawaslulah lamo menangkok ambo. Yang ambo sampaikan ini supaya masyarakat Indonesia ikut berkontribusi mewujudkan pileg dan pilpres aman damai. Jangan sampai angka pemilih 17 April tidak signifikan. Oleh sebab itu jangan sampai tidak nyoblos. Coblos DPR kota, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden yang amanah, yang adil, yang baik, yang menolong agama Allah. Takbir. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, bagaimana cara mendidik generasi zaman now agar terhindar dari narkoba? Keluarkan pena. Yang tak ada pena, lah. Yang tak ada pena, catat di rekaman itu nanti, potong. Ini doa supaya selamat dari narkoba. Iko merek HP yang boko, mereknya Casio. Casio lang. Mana ada duit ambo boleh HP mahal iko? Ambo membuat baju satu ibu. Kain semeter setengah 50.000, upah jahit 50.000. Sepatu 20.000. Kalau banyak duit awak jangan beli yang mahal-mahal. Banyak duit sumbangkan ke masjid. Iko diboi uang. Janganlah. Ambon tu apa? Bagi ke kami katanya. Pandai wancang-wancang. Cerdas. Itu menunjukkan cerdas. Cuma cerdasnya agak buruk sikit. Elo, elo. Lah, catat ya. 083 boleh. 11 ompek-ompek 2193. 083 boleh. 11 ompek-ompek 2193. Nomor Badan Narkotika Nasional. Lah. 083 boleh. 11 ompek-ompek 2193. Kalau ada uang cantik pengedar, pemakai, telpon apa kok, nanti akan datang menangkok. Oh, beko kami dirahasiakan. Nanti yang ditangkap, memang nampaknya mau bergurau, tapi di bawah potompek selamat. Ustaz selamat, tolonglah Ustaz doakan anak saya pecandu narkoba. Iko nomor. Ayo, tak mau. Ya terserah. Kalau anak tetangga bapak kena narkoba, ompek, bodoh, gilo, mati, penjara. Mano? Akhirnya bulan muka ambo datang. Gimana? Alhamdulillah Ustaz, nomor Ustaz sudah kami telpon. Gimana? Anak saya sudah masuk penjara. Syukurnya kan? Bulan kedua ambo datang. Gimana? Alhamdulillah anak saya sudah masuk rehabilitasi sehat. Ibu mesti bertanya. Pergi sama siapa, pulang jam berapa, duit yang ku pakai kemana, apa. Buka lemarinya, ini kenapa ada tepung, ini tepung sabu-sabu atau apa. Pokoknya jangan sampai diam. Begitu ibu diam, kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan pernah diam, terus. Walaupun nanti dibilang anak macam mesin pompong rusak. Mudah-mudahan anak muda cerenti selamat dari narkoba. Bapak ibu yang kepanasan, saya panas juga. Bapak ibu yang panas duduk, bapak ibu yang tegak. Bapak cuma tegak, saya tegak bercakap lagi. SMA Negeri 1 Cerenti. Asal jamaah Kompe Berangin. Pak Ustaz, kami dengar mazhab itu ada 5. Apakah ada selain 4 mazhab? Mazhab bukan 5, ompek boleh. Mazhab Hanafi, meninggal tahun 150. Mazhab Maliki meninggal 179, mazhab Syafi'i meninggal 204, mazhab Hambali meninggal 241, mazhab Al-Auza'i, mazhab Ibnu Abi Layla, mazhab Sufyan Ibnu Uyainah, mazhab Sufyan, mazhab Lais bin Sa'ad. 2000. Jadilah itu. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Mazhab itu banyak. Cuma yang masyhur dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah om. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kertas terakhir, labih koteh lah, tinggal Khairul Padli. Bagaimana hukum orang menikah? Pasangan menikah ni hamil duluan. Kalau ang tanyo nikahnya sah apa indah sah, nikah perempuan yang hamil sah. Usah diulang lagi. Aku nikahkan engkau dengan anakku yang lebih isi 5 bulan tunai. Itu namanya beli satu dapat dua. Buy one take one. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul ompek masalah. Betul, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, si anak ikut kalau mati si bapak tak dapat warisan, dan kalau bapak mati si anak tak dapat warisan. Yang ketiga, kalau anak pertama lahir laki-laki, maka adiknya perempuan, si anak pertama ni tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Yang sampai dia mewalikan, karena dia tak ada hubungan nasab. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Ampek si bapak tak bisa mewalikan anak nan pertama tadi. Ini anak saya Pak Ustaz, bukan anakmu. Sudah tes DNA di Singapura, DNA tak laku. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Kertas yang diakui dicoblos 17 April. Kalau ada kertas sudah berlubang sebelum itu, maka tidak dilakui. Betul? Oleh sebab itu, maka jaga kehormatan anak-anak perempuan kita. Jangan biarkan dia keluar rumah tak pakai jilbab, pakai celana jin, baju hantu. Tapi insya Allah, cerinti ini tetap terjaga. Karena ada alim ulama, nenek mama. Alim ulama, nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah, untuk kebaikan cerenti kuansing. Al-Fatihah.